Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang muslim terutama sebagai seorang sunni salafi harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya agama Islam agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang bimbingan-bimbingannya termaktub dalam Al-Qur'an Al-Hadis dan dijabarkan dijelaskan oleh para ulama kita adalah agama yang memiliki sekian banyak keutamaan. Dinul fadail. Agama yang memiliki sekian banyak fadilah-fadilah. Agama yang mana semua bimbingan-bimbingannya indah. Semua ajaran-ajarannya bagus. Semua bimbingan-bimbingannya bermaslahat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9 Allah menyatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah memberikan petunjuk kepada perkara yang aqwam Al-aqwam dimaknakan dengan al-aswab. Bimbingan-bimbingan yang benar. Tidak ada penyimpangan padanya. Tidak ada kesalahan padanya. Al-aqwam dimaknakan dengan al-a'dal. Bimbingan yang adil. Tidak ada kezaliman-kezaliman padanya. Al-aqwam dimaknakan dengan al-aslah. Bimbingan yang bermaslahat. Yang bermanfaat, yang penuh dengan hikmah, tidak ada kemadharatan padanya, tidak ada kerusakan-kerusakan padanya. Ini sesuatu yang harus kita yakini, dikarenakan ini merupakan ciri khas, tanda-tanda yang paling mudah dikenali pada agama kita, agama Islam, yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu berlaku pada semua bimbingannya. Berlaku pada semua ajaran-ajarannya. Dari mulai perkara akidah sampai perkara-perkara adab-adab buang hajat. Semuanya hak, semuanya adil, semuanya bagus, semuanya indah, semuanya bermaslahat, semuanya bermanfaat untuk kita masing-masing individu muslim dan juga untuk barakallahu fikum muslimin secara umum, bahkan juga untuk semua umat manusia lebih umum lagi. Di antara bimbingan Islam yang menggambarkan tentang keindahannya, tentang fadilahnya, ialah bimbingan Islam tentang masalah pernikahan. Tentang masalah babun nikah, pernikahan atau berumah tangga antar dua anak manusia, laki-laki dan wanita. Dalam pandangan Islam barakallahu fikum, yang namanya pernikahan ini sesuatu yang dinilai sebagai sebuah ibadah, bukan semata-mata adat, bukan semata-mata kebiasaan, tapi sudah dinilai sebagai sebuah amal ibadah, namanya ibadah nikah. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam Islam dilarang yang namanya tindakan tidak mau menikah, bahkan dikecam tindakan mengkebiri diri sendiri. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, ada sebagian sahabah radhiyallahu taala anhum majmu'in mendatangi rumah-rumah para ummahatul mukminin, menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Ketika disampaikan, diberitakan, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap sedikit. Mereka mengatakan itulah Rasulullah SAW, telah diampuni untuk beliau dosa-dosa beliau sebelum dan setelahnya. Nah kalau kita, maka masing-masing tadi punya azam, punya tekad. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa, asum wala uftiru abada, saya akan puasa setiap hari dan tidak bakal berbuka puasa selama-lamanya. Satunya lagi mengatakan, la aqumu al-lail wala anamu abada, aku akan qiyamul lail semalam suntuk, enggak bakal tidur sama sekali. Yang lainnya mengatakan, ana la akulu lahm, aku tidak mau makan daging. Yang satu mengatakan, amma ana fala atazawwaju nisa, saya tidak akan mau menikah dengan wanita. Apa sih namanya orang kalau enggak nikah itu? Kalau bahasanya tabadul, kalau bahasanya antum apa? Membujang. Membujang. Sampai itu kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada mereka dan mengatakan, "Ama ini, ama wallahi inni la akhsyaku billahi wa taqakum lah." Perhatikan, ketahuilah wahai para sahabatku, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling takwa di antara kalian. Walakinni asum wa uftir wa aqum wa anam wa aqurul lahm wa atazawwaju nisa. Tapi aku berpuasa, juga buka puasa. Qiyamul lail juga tidur, aku juga makan daging, aku juga menikahi para wanita. Beliau mengatakan di hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Maka pernikahan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada anak-anak muridnya, Sa'id bin Jubair. Ditanya, "Tazawwajta?" Kamu sudah menikah? Dikatakan belum. Kata Ibnu Abbas, "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan." Segera kamu menikah. Yang terbaik pada umat ini siapa ya, Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik pada umat ini yang paling banyak istrinya. Betul ya? Ya enggak mungkin menyamai beliau karena hukum khusus. Antum paling maksimal berapa? 4. Beliau tanpa batas. Intinya batas zawaj. Nikahlah kamu. Karena sebaik-baik umat ini, orang yang terbaik pada umat ini, yang paling banyak istrinya. Yani itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga pernikahan dalam Islam bukan semata-mata adat, tapi sudah lebih dari sekedar adat, masuk pada kerangka ibadah kepada Allah azza wajalla, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada ancaman bagi mereka membujak. Barakallahu fikum. Dalam fikih Islami, dalam pembahasan fikih Islam, barakallahu fikum, hukum nikah itu macam-macam. Ada yang masih mubah, ada yang sampai tingkatan mustahab sangat dianjurkan, ada yang sampai tingkatan wajib. Wajib. Yang tingkatan wajib itu seseorang yang sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya. Sudah berupaya, banyak berpuasa, gak mempan. Aktivitas yang disibukkan dengan perkara-perkara yang sekali perkara yang mubah, gak mempan. Sudah menggelora, kalau gak segera dia menikah, dikhawatirkan jatuh pada perkara dilarang agama. Maka wajib menikah. Wajib, hukumnya wajib. Artinya kalau gak menikah, dikatakan berdosa. Ini yang penting untuk diperhatikan baik-baik. Nikah itu sunnah Rasul, nikah itu ibadah. Namanya ibadah pernikahan. Juga dalam Islam, barakallahu fikum, yang namanya nikah ini memiliki maqasid azimah, jamilah. Ada tujuan-tujuan tertentu yang sangat bagus, yang sangat banyak yang diinginkan dalam Islam. Yang pertama, yang berkaitan dengan individu-individu kaum muslimin, sang pelaku pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama ialah untuk mereka, ialah al-iffah. Untuk menjaga kehormatan diri. Ini individu masing-masing, yang muslim atau yang muslimah. Namanya al-iffah. Menjaga kehormatan diri. Dikasih wadah, dikasih ruang untuk menyalurkan hal-hal yang berkaitan dengan syahwatnya pada perkara yang halal. Namanya iffah. Masing-masing manusia itu memiliki syahwat, sesuatu yang gak mungkin dielakkan. Islam memberikan ruang yang begitu luas dan halal, namanya pernikahan, iffah. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah dalam rangka untuk meredam berbagai macam tindakan-tindakan yang melanggar agama. Meredam yang namanya fenomena pacaran, mencegah yang namanya fenomena, barakallahu fikum, pergaulan bebas, mencegah fenomena yang namanya perzinaan dan hal-hal yang lain yang jelas-jelas diharamkan, dikecam dalam Islam, bahkan termasuk dosa besar, diredam dengan nama pernikahan. Nih ada ruang halal di situ, ke sana. Bukan semata-mata untuk menyalurkan hasrat atau syahwat, tetapi di situ ada perkara yang lebih utama, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namanya pernikahan, dan menghindarkan kaum muslimin dari perkara yang diharamkan oleh agama Islam. Ini mulia. Faedah yang lainnya, tujuan yang lainnya, barakallahu fikum, adalah untuk takfiru sawadil muslimin, untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Oleh karena itulah dalam Islam, barakallahu fikum, sangat dianjurkan sekali bagi kaum lelaki untuk menikahi wanita yang apa ya, Fan? Yang subur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, Tazawwaju al-wadud al-walud. Hendaklah kalian menikahi wanita yang wadud, penyayang anak, penyayang istri, suami, afwan. Sayang anak, sayang suami. Al-walud yang subur, yang bisa banyak beranak pinak. Beliau mengatakan di akhir hadis, fa inni mukatsirun bikubul umam yaumul qiyamah. Sebab aku nanti akan berbangga di hadapan umat-umat sebelum kalian, berbangga dengan banyaknya kalian. Namanya takthirul ummah, supaya jumlah muslimin itu banyak. Banyak. Dari sini nanti na'azakumullah muncul faedah berikutnya, yaitu mencetak generasi-generasi penerus untuk memperjuangkan Islam yang mulia ini. Dzurriyyatun shalihah. Penerus agama, penerus perjuangan para ulama, penerus perjuangan para duat, penerus perjuangan kaum muslimin di dalam menyuarakan, memperjuangkan Islam sunnah. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim terkait dengan salah seorang nabi terdahulu. Kalau enggak salah Nabiullah Sulaiman. Apa Nabi Daud ya, kan? Beliau mengatakan la'atufanna lailah alam mi'atin ra'atin. Pada malam ini aku akan menggilir 100 wanita. Nanti masing-masingnya akan melahirkan seorang anak yang berjihad fi sabilillah. Lupa tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya apa ya, Pak? Betul, belum menggilir mereka semuanya, namun tidak ada yang melahirkan anak kecuali satu, itu pun nisfu insan, separuh manusia. Syahidnya bukan terkait dengan masalah, terkait dengan masalah niatannya beliau tadi. Atau jangan ngomong kok 100, oke tenang ya. Yang pertama itu syariatnya umat sebelumnya. Mungkin pada masa itu tidak ada batas menikahi wanita. Atau 4 istri, selebihnya budak. Paham ya? Kalau budak kan tanpa batas. Itu punya budak ribuan juga ada masalah. Semalam 1000 dipakai juga ada masalah. Ada kelas itu. Budak. Intinya adalah apa itu? Niatannya beliau. Masing-masing itu perempuan nanti akan melahirkan seseorang anak yang nanti akan berjihad fi sabilillah, membela agama Allah. Ini faedahnya, mencetak generasi-generasi soleh dan solehah, dzurriyyatun solehah, yang nanti mereka sebagai penerus perjuangan agama, meneruskan dakwatus sunnah di tengah-tengah masyarakat. Itu luar biasa. Itu semua dari tujuan pernikahan. Faedah yang lain, tujuan yang lain dari pernikahan barakallahu fikum ialah menyelamatkan nasib wanita. Emang kenapa? Perlu dipahami barakallahu fikum, di antara yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya ini di akhir zaman nanti, pada umat ini nanti akan banyak wanitanya. Sampai belum mengatakan satu orang laki-laki akan mengurusi berapa orang? 4-50 wanita. Kalau tidak ada bab pernikahan, si ngopeni sopo? Ini sedikit saya buka sedikit. Ini juga di antara faedahnya poligami. Faedahnya ta'adud itu ini diantaranya. Untuk ngopeni para wanita. Nah kalau perbandingannya 40 banding 1. Terus tidak ada pernikahan. Nah, siapa yang ngurusi wanita? Nah kalau cuma nikahnya cuma satu saja. Yang lainnya siapa yang ngurusi? Kata gak? Nah, satu orang dapat 4 istri saja. Tesiturah 36. Jadi betul. Nah ya, tesis turah-turah. Artinya apa? Itu diantara yang ditafsirkan dalam Islam. Diantara fungsinya faedah pernikahan dalam Islam untuk apa namanya perempuan tadi, mengayomi dan mengurusi kaum wanita supaya mereka nanti betul-betul memiliki kehidupan yang tenang, yang berbahagia dengan sosok suami yang mengurusi dia. Ini juga faedah penting untuk diperhatikan, terutama ketika di sana bukan semata-mata wanita, ada janda-janda ditinggal mati oleh suaminya, atau janda-janda barakafikum yang diceraikan oleh suaminya dan yang lain-lainnya. Maka ini semuanya akan bisa diperhatikan dan diatur dengan baik ketika diberdayakan betul yang namanya syariat pernikahan tadi. Dan masih banyak lagi yang lain. Banyak sekali faedah-faedah pernikahan terkait dengan individu pelakunya, terkait dengan masalah masyarakat sekitar, bahkan terkait dengan masa depan bangsa dan negara, terutama terkait dengan agama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah, dikarenakan pernikahan dalam Islam memiliki maqasid azimah, maksud-maksud tujuan yang begitu agung, yang begitu mulia, maka dalam Islam barakallahu fikum sangat-sangat diperhatikan kualitas pernikahannya. Paham ya? Nah, itu dengan cara memberikan bimbingan-bimbingan kepada Pak Sutri bagaimanakah seharusnya mereka ini mengarungi kehidupan rumah tangganya. Bagaimana apa yang mereka lakukan terkait dengan muasyarah zaujiyah, kehidupan rumah tangga dengan pasangannya masing-masing. Kalau kita melihat barakallahu fikum dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan, di sana kita akan bisa melihat dengan langsung bagaimanakah keindahan Islam dalam bab rumah tangga. Sekaligus kita akan bisa melihat bagaimana Islam menghendaki dan mengharuskan pasutri untuk mewujudkannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan masalah pernikahan di Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Barakallahu fikum. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Perkara besar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan. Ini terkait dengan awalnya kan Nabi Allah Adam. Taib, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu dari diri kamu sendiri. Azwaja, pasangan-pasangan yang menggenapi diri kamu supaya kamu jangan menjomblo, jangan membujang. Ada pasangan yang melengkapi kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu itu sakinah kepadanya. Litaskunu dari kata-kata sakanun itu ketentraman, kedamaian. Yep, merasakan sakinah. Sakinahnya itu dinisbatkan kepada wanita. Litaskunu ilaiha, kamu merasa tenang, merasa tentram kepada istri kamu tadi, pasangan kamu tadi. Kita berfaedah oleh para ulama yang namanya istri itu tempat tinggalnya suami. Tempat tinggal kan namanya maskan. Betul ya? Maskan, tempat tinggal. Kalau baitun rumah khusus, tapi kalau maskan tempat tinggal umum, tempat tinggal. Dikatakan maskan dikarenakan fihi sakanun lil insan. Di tempat itu dia merasakan ketentramannya, kedamaiannya, ketenangannya di situ. Pasangannya itu diumpamakan kayak tempat tinggal dia. Dia merasakan kedamaian dengan pasangannya, ketentraman dengan pasangannya, kebahagiaan dengan pasangannya. Luar biasa. Artinya apa? Rumah tangga itu harus sakinah, harus tenang, harus tentram, harus damai, harus bahagia. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian pasangan-pasangan tadi mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Diminta untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling merahmati di antara pasangan-pasangan tadi. Sebuah penggambaran rumah tangga yang begitu menyenangkan, begitu membahagiakan, begitu damai, begitu tenteram. Ada sakinah di situ, rasa cinta di situ, rasa kasih sayang di situ. Ini berita, tetapi maknanya perintah. Hendaklah kalian, wahai kaum muslimin, dalam rumah tangga mewujudkan yang namanya sakinah. Ya, mewujudkan mahabbah, mawaddah di tengah-tengah kalian, dan mewujudkan yang namanya rahmah di tengah-tengah kalian. Rumah tangga muslim itu rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang rahmah. Barakallahu fikum. Nampak dari sini gambaran terkait dengan bagaimana rumah tangga Islam yang diinginkan dalam Islam sendiri. Barakallahu fikum. Ini sebagai upaya untuk supaya bisa mewujudkan poin-poin tujuan-tujuan pernikahan tadi. Bagaimana mungkin tujuan di atas terpenuhi kalau rumah tangganya kacau, rumah tangganya penuh dengan permusuhan, percekcokan, rumah tangga yang tidak akur, berantem segala macamnya, tiap hari banyak yang pecah. Apa mungkin terwujud di sana sebuah nilai-nilai luhur sebuah pernikahan? Tidak bakal terwujud. Baru terwujud itu semuanya ketika pernikahannya diisi dengan sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azakumullah, dalam Islam diberi bimbingan-bimbingan yang begitu luas yang harus diperhatikan oleh pasutri dalam rumah tangganya. Ketika bimbingan-bimbingan ini dilakukan dan diupayakan, akan terwujud muasyarah zaujiyah bil ma'ruf, rumah tangga yang baik, padanya ada sakinah, mawaddah, warahmah, akan muncul daripadanya kebaikan-kebaikan dari pernikahan tadi. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, akan disampaikan bimbingan-bimbingan tersebut. Ketika diupayakan, dilakukan dengan masing-masing pasutri, insyaallah ta'ala akan tergapai rumah tangga yang bahagia, tentram damai, rumah tangga yang mawaddah warahmah, insyaallah ta'ala. Namun, di sini ada bimbingan-bimbingan umum, ada bimbingan-bimbingan khusus. Yip. Kalau bimbingan khusus berarti ada yang khusus untuk suami, ada yang khusus untuk istri. Ngerti nggih? Ada yang umum, ada yang khusus. Kita dahulukan yang mana ini? Hah? Dahulukan yang mana ini? Didahulukan yang umum dulu. Kalau umum itu yang pertama untuk pasangan suami istri, bimbingan untuk kedua belah pihak secara umum. Gitu. Baru nanti yang khusus, bimbingan ditujukan kepada kaum laki-laki secara khusus dan ditujukan kepada kaum wanita secara khusus. Begitu ya? Masa khusus umum gitu? Ya enggak. Umum dulu baru khusus. Baik-baik, Ikhwan. Di sana ada beberapa bimbingan-bimbingan yang umum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Yang pertama adalah al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf. Hendaklah pasutri berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di An-Nisa ayat yang ke-19, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian berumah tangga dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini yang umum. Masing-masing pasangan, suami atau istri, diwajibkan dalam syariat untuk memiliki misi yang sama, komitmen yang sama, niatan yang sama, tujuan yang sama dalam rumah tangga. Membentuk rumah tangganya dengan rumah tangga yang bil ma'ruf. Berumah tangga dengan pasangannya bil ma'ruf. Taib, yang dimaukan dengan bil ma'ruf yang pertama ialah bil ma'rufi syar'an, dengan cara yang ma'ruf, yang baik secara syariat. Secara syariat. Yang kedua, bil ma'rufi urfan, berumah tangga dengan pasangannya dengan cara yang baik secara adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakatnya, namanya urf. Untuk yang kedua ini ada ketentuan penting, yaitu adat tersebut mubah atau syar'i, bukan adat yang mungkar atau yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Maknanya barakallahu fikum, masing-masing pasutri memiliki komitmen yang sama untuk membangun rumah tangganya dengan bimbingan syariat. Membangun rumah tangganya di atas bimbingan-bimbingan agama, ketentuan agama, ma'ruf syar'an. Ini sangat penting. Sehingga dia punya komitmen yang sama untuk mengkaji, mempelajari agama Allah yang mulia ini. Punya komitmen yang sama untuk betul-betul rumah tangganya itu di atas bimbingan Islam yang benar, nilai-nilai Islam yang luhur. Punya komitmen yang sama dalam mengamalkan Islam yang benar. Punya komitmen yang sama untuk sama-sama mentaati Allah Azza wa Jal, mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Membangun rumah tangganya di atas iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Namanya rumah tangga Islami, rumah tangga Sunni. Ini kunci. Sehingga segala sesuatunya akan dikembalikan kepada bimbingan agama. Langkah apapun yang dia langkahkan ke depan dengan bimbingan agama. Memiliki planning apapun dengan bimbingan agama. Apapun yang dia lakukan dengan bimbingan agama. Ini penting sekali. Sehingga bukan dibangun di atas materi. Tidak dibangun di atas perkara duniawi. Itu sifatnya fana, tidak abadi. Tapi dibangun di atas perkara din, perkara agama. Ini penting. Dari mulai awal sudah digariskan yang seperti ini. Rumah tangga kita rumah tangga Islami. Misi kita sama untuk beriman, bertakwa kepada Allah dengan rumah tangga ini. Misi kita sama untuk mengkaji, mempelajari, mengamalkan agama Allah yang mulia ini. Dipraktikkan terutama dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf syar'an. Termasuk dalamnya, Ivan. Termasuk prakteknya adalah ketika kita akan dibahas terkait dengan masalah bimbingan-bimbingan khusus untuk pasutri. Bimbingan untuk suami, bimbingan untuk istri. Ini adalah penerapan langsung untuk mereka masing-masing supaya bisa berumah tangga dengan cara ma'ruf syara syariat. Rincian nanti. Adapun yang bil ma'rufi urfan, berumah tangga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, secara adat masyarakat. Apa syaratnya? Selama perkaranya mubah atau syar'i, tidak ada pada pelanggaran syariat. Ini sangat penting untuk diperhatikan Pak Sutri, terutama ketika mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat. Keterangannya adalah tidak masalah bagi kalian, wahai Pak Sutri, di tengah-tengah warga kalian, di daerahnya masing-masing, untuk menerapkan tayyib aturan-aturan masyarakat, kebiasaan masyarakat terkait dengan rumah tangga, selama itu perkara mubah, selama bukan perkara kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan itu masing-masing daerah punya tata krama, memiliki adab tertentu, etika-etika tertentu yang mereka jaga dalam rumah tangga. Maka barakallahu fikum, lakukan selama perkara yang mubah atau enggak melanggar syariat. Apalagi perkaranya syar'i. Contoh, kalau di jilat gimana? Contoh, kalau orang sini, misal kebiasaan orang sini itu semuanya lah, hampir semuanya lah, yang namanya istri itu bangun duluan. Barakalafikum. Sudah beres-beres rumah, akhirnya ya, sudah beres-beres rumah sebelum suasananya terang. Itu terang suasana, sudah bersih semua isi rumah. Bagus apa jelek? Lu kok diem? Bagus apa jelek? Bagus. Harakalah itu. Ya, ingat, jangan kemudian enggak subuhan. Itu jangan dibahas, jelas perkara agama. Bangun duluan, ada kesempatan untuk dia mulai minimalnya witir. Kemudian menunggu subuh, dia qobliyah subuh, dia salat subuh, berzikir setelah itu. Setelah itu beres-beres rumah, semuanya dibereskan, ya. Yang berantakan semua dirapikan, semuanya sapu semuanya, masya Allah. Piring-piring kotor semua cuciin, semuanya beres sebelum yang namanya suasana terang. Bagus atau enggak bagus? Orang sini kalau melihat wanita berkeluarga bersubuh turun maning, ada suara-suara sumbang. Ini perempuan mana ini? Kok subuh tidur lagi? Perempuan dari mana ini? Oh, dari Jawa Barat misal. Jangan seudon, sekitar contoh saja. Oh, ya pantesan. Ini enggak beres ini. Ada orang-orang sini enggak beres ini. Artinya orang sini harus jangan tidur. Ayo bangun. Ayo. Beres-beres, bersih-bersih. Nah, gitu ya. Assalamualaikum. Kebetulan kok masih dompleng di rumahnya mertua gitu. Mertuanya uring-uringan. Le, bojomu le. Turu maning. Tidur lagi. Gini. Ayo ini. Dia komplain di situ. Ini sesungguhnya komplain yang tepat, komplain yang pas, dikarenakan sesuatu yang tidak melanggar syar'i, bahkan banyak kemaslahatannya, kan gitu ya. Nah, kamu penuhi. Kalau kamu menikah dapat orang sini, harus menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Kamu mungkin dari sana, dari jauh sana, biasa tidak ada yang komplain, tidak ada yang komentar, bersubuh, tidur, silakan, tidak juga silakan. Sekarang sudah harus menyesuaikan kebiasaan orang sini, bersubuh jangan turu maning. Harus sudah tahan ngantuknya, sudah mungkin istirahatnya mungkin agak siang sedikit atau menjelang zuhur. Lakukan. Itu namanya mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'rufi urfan. berumah tangga dengan keluarga, dengan pasangannya, dengan cara yang baik, secara uruf kebiasaan masyarakat, selama tidak melanggar kebiasaan masyarakat yang lain. Barakallahu fikum. Semuanya istri yang ngurus, suami taunya beres, ya kursi, kadang baca Al-Quran, kadang baca-baca majalah, ini yang salah itu ya. Nah, segala macamnya, dengan kemurata, atau dengarkan apa namanya, ceramah-ceramah, kadang baca-baca kabar hari ini, ada yang gempa, segala macamnya. Taunya beres, tinggal dipanggil, mas pun siap. Apa itu? Sarapannya. Mas pun siap. Apa itu? Kopinya. Mas pun siap. Apa itu? Tehnya. Tergantung masing-masing seleranya. Mas pun siap. Apa itu? Menduanya. Misalkan begitu. Ya lakukan. Sebagai seorang zaujatun salihah, istri yang salihah, akan berumah tangga dengan suaminya sesuai dengan kebiasaan di situ. Baik apa baik? Baik apa baik? Bagus. Ini dalam Islam namanya khidmatu zauj. Mengkhidmat suami. Yang waktu kasih orang perempuan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ini maknanya. Bagus. Kita terapkan. Mungkin di tempat yang lain enggak seperti itu. Tempat yang lainnya ya rame-rame lah, bareng-bareng lah, gitu ya. Menyiapkan tehnya ya bareng-bareng, menduanya ya bareng-bareng, yang ini bukai bungkusan menduan, yang ini mengurusi adonannya, yang ini ikut goreng. Di tempat yang lain mungkin seperti itu. Pas di sini aturan mainnya istri yang bertindak, suami layaknya seorang raja. Ya sesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Itu bukan perkara yang melanggar syar'i, perkara yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah kemudian, aduh, rekoso tenan iki nyong. Nikah dapat orang sini. Aduh kok kayak budak kita. Bukan budak, khadimah untuk zauj, sebagai pelayan suami. Ya 11-12 dibilang pelayan. Lain. Kalau kamu jadi budak, enggak ada pahalanya. Kalau kamu jadi khadimah, pelayan suami, itu ladang pahala, kunci masuk surga. Beda. Itu namanya bil ma'rufi urfan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Mungkin tempat yang lainnya lagi, barakallahu fikum, kalau pas lagi sarapan. Laki-laki dulu yang sarapan, perempuan di belakang, enggak cawe-cawe. Mereka mengkhidmat. Beresin semuanya sudah. Pun mas silakan yang sarapan, yang laki-laki semua ya, suaminya, bapaknya, anak laki-lakinya sarapan semua, yang putri-putri yang mengkhidmat selesai beresin semua, kemudian di belakang yang putri sarapan. Boleh bang, nggak boleh? Siapanya boleh saja, nggak ada perkara yang melanggar syar'i, itu kebiasaannya sifatnya mubah. Barakallahu fikum. Lakukan. Mungkin pertamanya kamu gak ngerti kan, karena masih pertama yang nyiapkan ibu mertua, disiapkan kamu nongkrong di situ, pada gini semua. Jadi disuruh indah, ada apa kok perempuan di situ? Gak tahu, kok makan aja sama suami kamu. Karena suami kamu gimana ya, kadung sekali dikasih tahu, dek kalau di sini itu gini. Sudah. Ikuti bagaimana yang berlangsung ketika itu, selama bukan perkara yang melanggar syar'i. Sekedar contoh. Nah, mungkin dia akan mengatakan, nah itu sisi romantisnya mana Ustaz? Maksudnya gimana romantis? Dia kan ingin makan berdua. Nanti makan berduanya, kalau sudah pada tidak ada orang, suami kamu suruh makan lagi sama kamu di belakang. Kan bisa. Kan bisa ya. Suaminya kamu makan rame-rame dengan yang laki-laki, sedikit aja kalau banyak-banyak. Yang penting selesai sudah, beres-beres, di belakang menemani kamu berdua di situ. Bisa diatur. Intinya apa? Al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf urfan. Ini sangat penting. Sebagian pihak kaku dalam bab ini. Bayangan dia kalau sudah adatnya masyarakat lah beres. Bayangan dia yang namanya kebiasaan masyarakat enggak sesuai dengan sunnah. Sehingga enggak mau dia, jangan. Kita tidak terlalu meluas dalam bab ini, juga enggak kaku dalam masalah ini. Makanya ketentuannya adalah selama itu perkara yang mubah atau perkara ma'ruf, bukan perkara yang melanggar syariat. Kalau sudah adatnya melanggar syariat, enggak bisa. Mohon maaf. Contoh, nah, kebiasaan di situ kalau makan rame-rame, satu meja makan, yang laki, yang perempuan, yang mahram, yang bukan mahram, jadi satu. Kamu minta maaf. Kan gitu ya? Maaf. Saya belum bisa yang seperti ini. Saya terangkan dalam bimbingan Islam ini enggak diizinkan. Saya mohon maaf, saya mungkin makan sendiri atau kalau bisa yang mahram atau laki sendiri, perempuan sendiri. Ini enggak bisa diterjang. Jangan mengatakan syarat adat. Iya, tapi melanggar syariat. Enggak dipakai. Yang dipakai bimbingan syariatnya. Jadi paham misalnya. Ini yang pertama. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah masing-masing kalian berumah tangga dengan pasangannya dengan cara yang baik. Ma'rufun syar'an, yang baik secara syariat, dan ma'rufun urfa, baik pula secara adat masyarakat, selama tidak bertentangan dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Di rumah tangga kita itu rumah tangga yang dibangun di atas prinsip Islam, bimbingan-bimbingan Islam. Rumah tangga yang dibangun di atas prinsip iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal, mentaati Allah, amal saleh dalam rumah tangga tadi. Di saat yang sama kita memiliki etika yang bagus, muamalah yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Semuanya dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bimbingan yang kedua yang umum. Bimbingan yang kedua yang umum. Barakallahu fikum. Ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan, diriwayatkan dari Imam Tirmizi dalam sunannya, An-Nasa'i dalam bukunya ada Isyatun Nisa, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum li ahlih, wa ana khairukum li ahli. Wa fi lafzin, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa altafuhum bi ahlih. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Al-tafhum bi ahli, yang paling lembut kepada keluarganya. Hadis ini barakallahu fikum, walaupun secara lafadznya terkait dengan suami, namun secara praktiknya juga ditujukan kepada istri. Artinya ini merupakan bimbingan umum untuk Pak Sutri. Barakallahu fikum. Apa itu ikhwan? Bimbingannya ialah husnul khuluq. Husnul khuluq bain zaujain. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur di antara Pak Sutri. Di antara Pak Sutri. Dan ini dikaitkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan. bahkan dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Berarti semakin bagus akhlaknya kepada pasangan, semakin sempurna iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti perkara yang luar biasa yang sangat dianjurkan, perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namanya ibadatul akhlak, ibadah akhlak kepada pasangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam riwayat tadi barakallahu fikum, paling tidak ada dua poin yang menunjukkan kebagusan akhlak pasangan tadi. Yang pertama ialah pada lafaz wa khiyarukum khiyarukum li ahlih. Yang terbaik di antara kalian, yang paling khair, yang paling baik kepada pasangannya, kepada keluarganya. Yang pertama al khairiyah. Namanya khuluqul khairiyah. Akhlak ya, etika, adab namanya al khairiyah. Yang kedua pada lafaz hadis akmarul mu'minin anhu wa altafuhum bi ahlih. Pada kata-kata wa altafuhum bi ahlih, yang paling lembut kepada keluarganya. Namanya lutf. Akhlak atau khuluqul lutfi bi ahlih. Akhlak perangai yang namanya kelembutan, lembut kepada keluarga. Ini dua poin yang disebutkan dalam hadis, semua itu menggambarkan akhlak yang mulia kepada pasangan. Taib. Adapun yang pertama ialah al khairiyah, yang terbaik kepada keluarga. Barakallahu. Akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang dibimbingkan, diajarkan kepada para pasutri, supaya masing-masing pasangan itu tayyib memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Khairukum li ahli. Ini umum, terbaik dalam semua hal. Terbaik dalam semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga kalian. Yang paling bagus dalam tutur katanya, ketika bicara terbaik. Yang terbaik dalam tingkah lakunya, di tanduknya, dalam perkara perbuatan sehari-hari, yang terbaik. Yang terbaik dalam khidmatnya, dalam melayani pasangannya, terbaik. Kalau laki-laki, yang terbaik dalam menafkahi keluarganya. Diambilkan dari harta yang halal, yang thayyib. Ini diberikan kepada mereka yang terbaik untuk mereka. Mungkin terbaik secara kualitas, yang paling halal, yang paling thayyib. Atau terbaik secara kuantitas, dikasih lebih dari kewajiban semestinya. Nah, jatah, nafkah, misal kewajibannya 5 juta sebulan, dikasih 10. Itu khair bin nafkah, yang terbaik dalam perkara nafkahnya. Dalam muamalah yang terbaik, dalam adab yang terbaik, dalam bergaul yang terbaik, semuanya yang terbaik untuk pasangannya. Dalam semua hal yang berkaitan dengan yang namanya rumah tangga, dikasih yang terbaik. Jadi bukan yang terjelek atau yang apa ada, tapi yang terbaik yang dia bisa. Juga istri kepada sang suaminya yang terbaik kepada suaminya. Khidmat yang terbaik. Servis yang terbaik. Nah gitu ya. Semuanya yang terbaik. Sehingga diberikan yang paling maksimal yang dia sanggup, yang dia mampu untuk rumah tangganya. Yang terbaik. Barakallahu. Itu namanya khiyarukum khiyarukum li ahli. Kalau misi dan komitmennya seperti ini, itu akan ada perlombaan dan perkara kebaikan. Fastabiqul khairat akan muncul. Sama-sama berupaya, berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Luar biasa, ya enggak? Itu dalam semua hal. Ingin memberi sesuatu kepada pasangannya, dibelikan baju yang terbaik. Selama antum mampu. Ya, enggak mesti harus yang paling mahal. tapi yang terbaik. Biasanya yang paling dia sukai. Wah, silakan pilih yang mana yang kamu suka. Selama perkaranya mubah, enggak ada unsur mungkar padanya. Yang ini yang paling kamu suka, iya. Kasih yang paling dia suka. Oh, murah saja. Sekian puluh ribu, alhamdulillah terbaik dan murah meriah. Yang itu, Mas. Yang mana itu? Kamu mau yang itu? Iya. Ya Allah, bismillah. Setengah juta ya. Wih, setengah juta ya. Kamu punya kemampuan, bismillah. Kasihkan yang terbaik untuk istri, ya, istrinya kamu. Kalau kamu gak mampu, mohon maaf, kelarangan gitu. Budgetnya kurang ini. Ini ya, semoga waktu berikutnya bisa memberi kamu yang terbaik. Sekarang ini belum mampu. Dengan cara begitu, jangan dimarahi, jangan uring-uringan. Tapi ya mohon maaf, ini belum bisa. Coba yang lainnya lagi, yang KW2-nya atau KW3-nya yang sama, serupa tapi tak sama gitu. Serupa modelnya enggak sama harganya gitu. Ya yang ini aja. Berapa? 200. Bismillah. Ya Allah, yang terbaik. Kalau belum bisa jangan dimarahi. Sabar, insyaallah nanti ada rezeki berikutnya, kasih yang terbaik. Semuanya serba yang terbaik. Ini motivasi yang penting dalam rumah tangga. Punya semangat, punya niatan azam yang kuat selalu untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Ini sudah positif, niatan yang positif para keluarga. Sangat bagus. Kalau enggak punya yang seperti ini, serba nginang-nginang, pokoke mlaku, pokoke beres. Sing penting tidak ada problem, yang penting tidak ada masalah gitu. Nah, itu rumah tangga yang nilainya itu pas-pasan. Rumah tangga itu selalu dibikin bergairah. Rumah tangga yang terus dibikin menjadi suasana yang cerah gitu. Rumah tangga kan semakin lama kan semakin lapuk. Ngoten nggih. Perlu tuh diciptakan suara seperti ini. Bukan semakin lama semakin muda, bukan. Semakin lama semakin tua. Itu sudah terlalu lama rumah tangganya enggak ada suasana-suasana yang menyenangkan begini, lama-lama jadi jenuh, down, akhirnya ribut kan gitu ya. Diciptakan seakan-akan terus rumah tangganya baru terus, baru terus, baru terus. Motivasinya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Barakallahu fiikum. Ngoten nggih? Contoh yang paling gampang lah terkait dengan masalah makan dan minum. Nah, insya Allah ada rezeki bisa makan ayam, dibikin ayam goreng kremes. Masya Allah, ada paha ayam, ada suwiwi, ada apa? Dada, bagian pahanya, dadanya, suwinya, kepalanya, bututnya, gitu ya. Antum ini paling suka dengan namanya bagian pahanya. Sengaja antum ambil persembahkan untuk dia. Ini untuk kamu. Luar biasa. Jika demikian, nyonya paling suka dengan dada ayam. Persembahkan untuk suaminya. Yang ini untuk kamu. Saya paling suka ini, tapi ini untuk kamu. Kamu makan apa yang paling saya suka. Ya sudah, rezeki untuk kamu. Saya paling suka dengan paha. Kamu makan yang paling aku suka. Bagus. Jadi ada suasana-suasana yang terus baru memunculkan romantis dalam rumah tangga, harmonis dalam rumah tangga, gairah dalam rumah tangga dengan motivasi khiyarukum, khiyarukum li ahli. Ingat, ini semuanya harus syar'i atau mubah, bukan perkara maksiat. Hati-hati, bukan perkara maksiat. Jangan karena alasan kepingin memberikan yang terbaik untuk keluarga semua kamu terjang. Tidak bisa. Mas, begini perkara mungkar. Ya kasih jadi suami yang terbaik. Gitu. Mas, kasih. Tidak. Mungkar, tidak boleh. Maksiat, tidak boleh. Itu perkara yang harus dicamkan baik-baik. Kita ini muslim, punya aturan main. Mubah, tidak bahas. Selagi mampu, boleh. Syar'i, masya Allah. Yang terbaik. secara syar'i atau ya secara kebiasaan yang mubah, barakallahu fiik. Gitu ya? Difahami insyaallah ya? Itu termasuk akhlak yang luar biasa untuk rumah tangga. Tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus dalam rumah tangga dengan cara tadi, konsep al-khairiyah. Memberikan yang terbaik untuk pasangannya, ujungnya nanti menjadi sosok suami yang terbaik bagi istrinya. Yang ini sosok istri terbaik bagi sang suami dalam semua lingkup rumah tangga dia dengan cara syar'i atau perkara mubah yang enggak melanggar syar'i. Yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini adalah wa altafuhum bi ahlih. Lutfun, sikap yang lembut kepada keluarga, lembut kepada pasangan. Lutfun fil qaul, lembut dalam berucap. Ucapannya santun, halus, masya Allah ya, beretika. Lutfun fil fi'il, tingkah lakunya juga lembut, juga santun. Di sini menggambarkan sebuah adab yang sangat tinggi, etika yang sangat tinggi, sekaligus menggambarkan sebuah rumah tangga yang betul-betul harmonis, romantis, lembut. Harap itu. Nah, ini akan menepis tindakan-tindakan kasar. Dalam Islam tidak boleh yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu dilarang dalam Islam, barakallahu fikum. Apalagi sampai memukul keluarga, itu bukan laki-laki. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan sahih dari sahabat Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu warḍah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, kalian jangan memukul hamba-hamba Allah yang wanita. Maka datang sahabat Umar bin Khattab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, dzakirna an-nisaa' ala azwajihin. Ya Rasulullah, semenjak itu banyak para istri berani lancang kepada suami-suaminya. Maka Rasul memberikan rukhsah, memberi keringanan untuk boleh memukul wanita istri. Tidak lama banyak para istri tadi datang ke rumahnya Rasulullah SAW mengeluhkan suaminya masing-masing. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kathir yashkuna azwajahunna. Laisa ulaika bikhiyarikum, laisa ulaika bikhiyarikum. Sungguh telah datang mengerumuni rumah-rumah istri Nabi Muhammad SAW, wanita yang cukup banyak. Mereka semuanya mengeluhkan suami-suami mereka. Ini banyak mukul keluarganya. Maka Rasul mengatakan, laisa ulaika bikhiyarikum, mereka itu bukan yang terbaik di kalangan kalian. Ini kalimat nas menunjukkan tidak boleh KDRT dalam rumah tangga. Mukul itu hanya satu kondisi ketika proses menghadapi wanita istri yang nusyuz, yang membangkang, durhaka kepada Allah dan para suaminya. Proses diantaranya terakhir memukul, bukan pada bagian yang sensitif, dan memukulnya tidak boleh melukai. Enggak mempan, cerai setelah itu. Itu proses. Jadi bukan dijadikan sebagai alat permainan dalam rumah tangga. Pada hukum asal tidak ada KDRT dalam rumah tangga Islam. Yang dianjurkan malah lutfun bi ahli. Ngomongnya lembut, tingkah lakunya lembut, perbuatannya lembut, serba lembut-lembut ya. Tidak ada yang kasar-kasar di situ. Tidak ada ucapan yang kasar, tidak ada ucapan membentak atau mencaci maki atau mencela. Tidak ada tindakan-tindakan yang kasar. Tidak ada. Semuanya serba lembut. Al-tafuhum bi ahli. Semakin engkau lembut kepada keluarga, kepada pasangan, semakin menunjukkan takwa kamu kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan kesempurnaan iman kamu kepada Allah Azza wa Jal, sekaligus itu adalah akhlak pasutri yang islami. Masing-masing diminta. Istrinya juga begitu, kalau ngomong sama sang suami lembut, manggilnya juga lembut, manggilnya juga dengan penuh kasih sayang, tingkah lakunya, tindak tanduknya, segala sesuatunya dengan kelembutan, semua dengan kelembutan. sehingga rumah tangga itu betul-betul lembut, rumah tangga yang santun, yang penuh dengan akhlak, dengan adab, masyaallah. Barakallah. Ini yang diharapkan di dalam Islam, bimbingan umum untuk yang namanya pasutri. Paham ya? Yang pertama tadi apa kan? Al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf. Bimbingan yang kedua adalah akhlak, akhlakul karimah fiz zawjiyah. Diwujudkan dengan dua poin tadi, namanya khairiyah dan lutfun bil ahl. Ini untuk semua pihak. Yang ketiga, bimbingan yang ketiga untuk pasangan suami istri adalah melaksanakan, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah kalian saling ta'awun, bantu-membantu di atas al-bir dan taqwa, dan jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini umumnya, Pak. Perintah umum untuk segenap kaum muslimin. Prinsipnya umum. Ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Namun prinsip ini juga sangat-sangat penting diperhatikan dalam rumah tangga. Pasutri harus memiliki jiwa ta'awun yang sangat tinggi dalam lingkup rumah tangganya. Yang namanya rumah tangga itu pekerjaan dua orang. Ada suami, ada istri. Harus saling bahu-membahu, tolong-menolong, gotong-royong untuk membina rumah tangganya dengan cara yang baik. Alal bir wa taqwa. Itu harus. Semuanya dipasrahkan sama suami, goncang rumah tangganya, kena gempa. Namanya gempa rumah tangga. Semuanya istri yang ngurus, bakal oleng. Gempa, tsunami rumah tangga. Tapi jangan bilang gitulah, mengerikan ya kan. Jangan ya. Cabut. Ada goncang-ganjing dalam rumah tangga. Jangan pakai bahasa gitulah, medeni. Tapi kurang bagus. Mesti harus ta'awun. Ada upaya saling bantu, membantu, tolong-menolong dalam sebuah rumah tangga. Tentu dengan ketentuannya masing-masing, dengan babnya masing-masing, kemampuan masing-masing dalam syariat. Sang suami bertindak sebagai kepala rumah tangga, istri dan anak-anak sebagai rakyatnya. Jangan dibalik. Maka suami bertindak atau melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, istri dan anak berkewajiban melaksanakan sebagai sebuah rakyatnya, tahun dengan bidangnya masing-masing. Suami berkewajiban untuk menafkahi anak istrinya. Istri bertindak sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi anak suami dan rumah suaminya, tahun dengan tugasnya masing-masing. Dengan tugasnya masing-masing. Itu namanya at-ta'awun al-birr wa taqwa dalam al-mu'asyarah zawjiyah. Terkait dengan tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak, harus kompak, harus sama-sama. Suami iya, istri juga iya. Jangan dilimpahkan pada salah satunya. Ini bagian kamu mas, anakmu terus. Ini bagian kamu dek. Tidak, harus satu. Sehingga bahtera rumah tangga itu dibina berdua. Ada kepala rumah tangga namanya suami. Jangan sampai salah nahkoda ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki yang sebagai nahkodanya. Masing-masing gotong royong, saling bantu membantu, al-birr wa taqwa untuk keutuhan bahtera tadi supaya berlayar di atas samudra dengan tenang. Membawa rumah tangga tadi sejauh mungkin menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sang istri berat, banyak, numpuk. Jangan diem suaminya itu. Harus membantu istrinya ngurusi pekerjaan rumah tangga dia. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa jahit bajunya sendiri, biasa jahit menjahit mengesol sandal sepatunya sendiri. Beliau biasa mengurusi pekerjaan rumah tangga dengan istrinya. Ketika datang waktunya sholat, beliau pergi ibadah sholat berjamaah dengan para sahabat. Itu yang dilakukan Rasul di rumahnya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dibantu. Sang suami juga demikian lagi berat. Istrinya membantu. Ketika terkait dengan rumah tangga, rame-rame, gotong royong dikerjakan bersama-sama. Itu namanya prinsip dan konsep ta'awun alal birri wat taqwa. Ini penting. Walaupun ayatnya umum, tapi berlaku padanya rumah tangga, sehingga ta'awunnya dalam lingkup rumah tangga dia. Ini kalau diwujudkan, dilestarikan, barakallahu'alaikum, akan muncul, akan menimbulkan rasa cinta yang lebih. Istri akan semakin mencintai suaminya karena suaminya siap membantu dia. Suami semakin sayang kepada istrinya, semakin nyaman dengan istrinya karena istrinya juga membantu dia. Akan muncul yang namanya kekompakan dalam membina rumah tangga. Satu sama lain saling membantu, saling mengisi. Kompak gitu ya, tak timpang. Nanti akan muncul yang berikutnya dengan adanya konsep ta'awun tadi pada kelas hukum, kebiasaan untuk musyawarah keluarga. Namanya at-tasyawur syura baina zaujain. Adanya musyawarah, koordinasi suami istri terkait dengan rumah tangga dia. Musyawarah. Terkait dengan anak, musyawarah ini gimana, anak kita mau taruh di mana gini. Berdua asik. Kasihkan yang terbaik. Sudah besar-besar nih anaknya ini, sudah banyak yang lamar-lamar ini. Gimana ini, ada yang maju ngelamar nih. Siapa, dengan siapa kita nikahkan putri kita ini. Musyawarah. Dikit, musyawarah lagi. Itu akan semakin mengokohkan rumah tangga. Membuat semakin bagus, solid. Antar pasti tadi. Dari ta'awun akan muncul yang namanya tasyawur. Dari sini pula akan muncul kadang-kadang kebiasaan bertahun tadi itu. Muncul tafahum. Saling memahami antar pasutri. Dengan karakternya masing-masing, dengan pembawaannya masing-masing, dengan gayanya masing-masing. Tafahum. Saling memahami untuk mengisi kekurangan, melengkapi yang kurang. Akan semakin indah, semakin bagus rumah tangga yang seperti ini. Ujungnya muncul yang namanya mahabbah, mawaddah, warahmah di antara pasangan-pasangan tadi dengan bimbingan syar'i. Itu luar biasa. Namanya apa ini? Ta'awun alal birri wat taqwa bainaz zaujain. Kalau saling melempar kewajiban dan tugas, kandas bahteranya, nabrak karang. Kalau nabrak karang, bocor karam. Kalau udah karam, karam bertengkar, pecah. Ini kamu tugasnya kamu itu, kamu kan istri, ya nyapu. Suami suruh nyapu. Padahal istrinya lagi, masya Allah setengah mati, ngurusi anaknya belum beres, masaknya belum jadi, cuci bajunya belum selesai, nyetrikanya numpuk sebukit apa begitu. Ini minta mas, perlu mas dibantu sebentar disapukan rumahnya. Enggak bisa, tanggung jawabnya kamu sebagai seorang istri. Almar'atu ra'iyatu fi baiti zaujiha, dalil dia. Bagian kamu itu sudah. Sama lagi, mana kopinya? Iya, mana kopinya lagi. Enggak lihat kondisi gitu ya. Kalau seperti ini nanti kurang bagus, menciptakan suasana yang kurang bagus dalam rumah tangga. Akhirnya nanti lama-lama istrinya nuntut. Akan nuntut. Ini apa ini? Nah, pokoknya mana? Kok cuma segini? Kurang. Karena biasanya dalam sebulan dengan anak yang segitu banyak 5 juta, kok ngasihnya cuma 3 juta. Mana ini? Jangan-jangan. Punya siapa lagi ini? Waduh. muncul kecurigaan, muncul suubon, muncul muamalah yang kasar, segala macamnya, ujungnya apa ya Pak? Bahteranya akan karam, hancur rumah tangga. Itu kalau gak ada kedewasaan dalam pasangan suami istri, apa kayak anak kecil, gelut, ribut, kamu juga, lebar, biar. Bahteranya hancur, nabrak karang yang tajam, terbelah-belah berkeping-keping. Ujungnya adalah perceraian. Pertikaian, permusuhan, rumah tangga yang hancur, tidak ada kelembutan, tidak ada akhlakul karimah, tidak ada muasyarah bil ma'ruf, tidak ada lagi nilai-nilai agama yang diperhatikan, tidak ada etika-etika akhlak yang diperhatikan. Sehingga harus tetap ada ta'awun, harus ta'awun kompak dalam rumah tangga, sama-sama mengisi dan menutupi yang kurang-kurang dalam rumah tangga tadi, masing-masing dengan kondisinya, disertai dengan akhlak yang bagus dalam rumah tangga, diiringi dengan muasyarah zaujiyah bil ma'ruf. Yang terakhir, yang keempat, karena jamnya menjelang zuhur, jadi terakhir, karena pada zuhur nanti akan kita bahas yang lebih khusus. Sengaja saya taruh pada zuhur biar tidak ngantuk. Nantinya khusus, mohon maaf, akan tajam-tajam begitu. Yang saya hadapi sekarang para bapak-bapak ini, tolong jangan marah kalau saya tajam-tajam menuding-nuding antum begini. Ya. Antum-antum. Jangan marah lagi. Yang banyak yang lebih tua dari saya, jangan marah kalau saya gini-gini kan. Karena terkait dengan masalah khusus untuk para suami, ya harus saya beginikan. Namun saya gini-gini, umah aja sebelah sana, enggak mungkin. Nah, kalau pas lagi umahat ya bahkan enggak lihat saya lagi ngapain tangan saya itu. Al-muhim begitu. Insyaallah. Yang terakhir, yang keempat, bimbingan umum terkait dengan Pak Sutri. Yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Baqarah 228. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam petikan ayat, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi mereka para istri hak, mithlul ladzi 'alaihinna, seperti kewajiban mereka, bil ma'ruf, semua dengan cara yang ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi kaum laki-laki ada satu tingkatan di atas istrinya. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah hak dan kewajiban. Dan ini sebagai kunci utama dalam menggapai rumah tangga bahagia Pak Sutri. Masing-masing itu mendapatkan kewajiban. Masing-masing mendapatkan hak. Ada hak dan kewajiban. Semuanya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Diatur dalam syariat, ma'rufun syara, juga diatur dalam kebiasaan masyarakat, ma'rufun urfa, selama tidak ada pelanggaran agama di situ. Barakallahu. Jadi sang suami ada kewajiban, punya hak. Istri, para istri ada kewajiban, punya hak. Semuanya bil ma'ruf. Yang ini akan kita bahas lebih rinci pada pembahasan ba'da zuhur nanti. Terkait dengan kewajiban suami, itu sama dengan nasihat atau bimbingan khusus untuk para suami. Kewajiban yang dibebankan kepada para istri, itu namanya perkara-perkara bimbingan Islam terkait dengan para istri. Supaya mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing, menunaikan hak pasangannya. Rinciannya nanti ba'da zuhur insyaallah. Di sini diingatkan satu poin. Allah mengatakan di sini dalam firman-Nya, walirrijali 'alaihinna darajah. Namun untuk laki-laki ada satu tingkatan di atas istri. Apa itu? Yakni yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah kaum laki-laki. Kalau mengatakan dalam ayat yang lain di An-Nisa ayat yang 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki penanggung jawab kaum wanita. Jangan dibalik. Kalau dibalik pasti bahtera akan karam. Harus ini ketentuan syar'inya. Yang menjadi qawwam, penanggung jawab, yang menjadi pemimpin, kepala rumah tangga adalah laki-laki. Ini tingkatan satu di atasnya kaum wanita untuk laki-laki. Di surah di An-Nisa tadi 34 Allah menyebutkan dua alasan kenapa laki-laki yang menjadi qawwam atas wanita. Allah mengatakan setelah itu, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab Allah lebih mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni dikarenakan fadilah jenis laki-laki dibandingkan jenis wanita. Dalam Islam barakallahu fikum, yang namanya kaum laki-laki dalam bab kepemimpinan itu satu tingkatan lebih tinggi daripada kaum wanita. Dan memang dalam Islam harus laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Mulai pemimpin yang rumah tangga sampai pemimpin bangsa harus laki-laki. Nabi, Rasul dari kalangan laki-laki. Sehingga keutamaan jenis laki-lakinya. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan kepada istri-istri mereka dari harta benda yang mereka miliki. Yang kedua, karena suamilah yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Yang mencari nafkah, yang mencari rezeki, suami. Yang bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga, itu suami. Ini dua poin yang membuat laki-laki itu satu tingkatan lebih utama daripada kaum wanita. Yang ini tidak bisa diganggu-gugat. Wanita tidak boleh naik banding dalam bab satu ini. Ini harus laki-laki. Selebihnya, laki-laki bertanggung jawab sebagai seorang suami, perempuan bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dan akan kita rinci lebih lanjut insyaallah taala pada kesempatan zuhur, nasihat untuk para suami dan nasihat untuk para istri untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya. Barakallahu fikum. Jam 11:30 kurang 4 menit, berarti kurang sekitar 10 menit sebelum azan. Antum persiapan ya. Gitu ya. Antum persiapan. Insyaallah kita ketemu lagi jam berapa? Satu, jam-jam satu, satuan lah, jam-jam satuan lah, insyaallah taala ketemu kembali sampai selesai rekonsi grup. Nanti akan lebih tajam ya pembahasannya karena khusus. Jangan kabur lo ya. Ini karena langsung khusus laki-laki dan khusus untuk kaum wanita. Barakallahu fikum. Sambil jadi disampaikan temanya, bisa langsung dinaikkan kertas-kertas pertanyaan di atas, disortir yang layak dibaca, yang layak dijawab, yang mana insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.